Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan bumi sebagai fasilitas kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah. Karena Allah menurunkan perintahnya kecuali sudah Allah letakkan sarana dan manhajnya. Inilah nikmat yang sudah kita rasakan dari dahulu sehingga kita dapat menikmatinya. Baiklah, dalam kajian kali ini dalam siaran penyejuk keimanan melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, marilah kita mendengar sejenak untaian Al-Qur'an dari masih dalam kajian kita dalam surat Al-A'raf ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Innahum uttakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah berfirman, sebahagian mereka diberi Allah petunjuk dan sebahagian lain telah pasti kesesatan bagi mereka. Innahum uttakhadhus syayatin, sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Para pendengar yang berbahagia, Allah selalu mengingatkan kita bahwasanya jangan sampai pekerjaan kita yang kita kerjakan itu adalah memang mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasakan hal tersebut terus menerus sehingga kita tidak merasakan. Padahal Allah mengingatkan kita, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa pekerjaan mereka itu mendapatkan petunjuk. Padahal mereka sudah menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung mereka, sebagai pemimpin mereka, dan Allah dikesampingkan ketika itu. Maka Allah sangat tegas mengatakan di sini, fariqan hada, kelompok, ada satu kelompok yang aku berikan petunjuk, wa fariqan haqqa alihimud dolalah, sebahagian yang lain aku berikan, kelompok yang lain itu adalah telah nyata kesesatan bagi mereka. Ustaz Sapiar, disebabkan satu, Ustaz Sapiar, di sini adalah apa? Mereka menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung mereka. Kira-kira gimana, Ustaz Sapiar, penjelasan selanjutnya bahwa banyak sekali manusia sekarang ini menjadikan setan sebagai pelindung? Kita bisa flurkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang baik itu sudah nyata, yang buruk juga sudah nyata. Kalau mendapat orang ke hidayah dari Allah, berlakulah dengan baik sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mengikut aturan yang buruk, maka ikutlah aturan syaitan. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah yang lain Allah berfirman, Allah adalah penolong kamu orang mukmin. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong, wali orang mukmin. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur. Yang mengeluarkan orang yang kadang terperosok pada kesesatan, tapi dia mau kembali bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari kesesatan menuju alam Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang syaitan, orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penolong mereka adalah setan yang selalu mengeluarkan mereka dalam alam yang penuh cahaya, yaitu alam jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh alam kesesatan. Jadi jelas di sini Ustaz Fajrul bahwasannya kebenaran yang nyata dan kesesatan yang nyata itu setelah Allah tampilkan dalam kehidupan manusia, kan begitu. Apalagi pada kehidupan kita ini, puasa ini tak bisa ditawar-tawar. Bagi orang yang sanggup puasa, tidak pernah puasa ini menjadikan orang sakit. Puasa Ramadan tidak pernah bisa menjadikan orang, seseorang itu apa, sakit mah dan sebagainya. Hanya saja orang tersebut ya menjadikan kambing hitam dengan puasa ini dan begini dan sebagainya. Ini yang harus kita patuh. Tapi kalau kita puasa ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala 12 jam, Allah pasti akan apa? Menjaga manusia. Yang penting kita apa? Kembali kepada Allah dengan penuh khidmat. Kita awali semua amalan ibadah ini hanya menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain, Ustaz? Ini arti dolalah di sini dalam pengertian apa nih, Ustaz? Dolalah di sini. Sesat, ya, Ustaz. Sesat. Dalam arti kata tidak mendapat petunjuk dari petunjuk Allah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dimaksudkan hidayah di sini, Ustaz, petunjuk di sini adalah menerima keimanan dari Allah Subhanahu. Menerima keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti petunjuk di sini dalam arti kata maknawi. Ya. Karena keimanan itu tidak dapat kita tak nampak, rasakan, ya, tapi kita dapat menikmatinya. Menikmati. Nah, iman itu karena dengan iman itu Allah akan tidak memudahkan kita, beban kita pun akan jadi mudah. Iya. Terasa enteng, tidak jadi berat. Ya. Karena keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hal yang sangat mendasar dalam surat ini, Ustaz Sapiar, yaitu yang menjadikan dasar kesesatan mereka itu, mereka menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung. Contohnya begini, Ustaz, banyak. Seperti cincin yang dipakai orang. Cincin itu adalah banyak khasiatnya. Yang banyak khasiatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Cincin itu seperti laksana batu. Batu itu sama seperti bahala kalau kita jenis-jeniskan batu, kan begitu. Betul. Maka kalau sudah begitu tidak ada gunanya dan tidak akan mendatangkan faedah. Yeah. Nah, begitu juga hal-hal yang lainnya. Seperti Al-Qur'an dibungkus, Al-Qur'an itu untuk dibaca, diamalkan. Perintahnya ayat pertama sebenarnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya agungkanlah Allah. Di bulan puasa itu ketika kita membaca berarti kita sudah mengagungkan Allah dengan asma-Nya, dengan nama-namanya, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sanggup begini, insya Allah kita akan terlepas dari sebagaimana orang-orang kafir itu menjadikan setan itu sebagai pelindung mereka. Ya. Begini, Ustaz Sapiar, banyak orang merasakan gitu, Ustaz Sapiar, beribadah begini ya, tapi sekali-sekali mereka itu mengambil jalan pintas ketika mereka itu menghadapi permasalahan yang begitu rumit. Cobalah datang ke dukun ini, nanti mesti berhasil ini. Nah, begitu. Inilah yang susahnya untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana kita untuk terhindar dalam hal tersebut, Ustaz Sapir, khususnya di bulan Ramadan ini? Yang jelas kita harus meyakini semua hidup ini adalah sudah aturan main Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa hanya memberikan apa? Saling tausiah, wasiat satu dengan yang lain, kan begitu. Yeah. Apalagi kalau sama dukun tuh udah jelas sesat. Itulah dolalah tadi. Kita yang meniatkan aja udah berdosa. Apalagi kita melangkahkan, langsung kita meminta apa? Petuah-petuahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, "Apa gerangan yang terjadi esok hari ya Rasulullah?" Maksud hadisnya, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau alimtul ghaib la akhtartuhu." Kalau besok itu tahu aku gerangannya apa yang terjadi, masalah yang gaib, otomatis aku akan memilih. Besok aku kaya, otomatis aku akan pelit-pelit sekarang. Besok aku akan jatuh miskin, otomatis banyak nimbun harta. Besok aku mati. Nabi sendiri enggak tahu begitu. Tapi berlakulah jalan sesuai dengan aturan main Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi enggak ada, jangan sampai kita mungkin itu yang sudah kita katakan sebelumnya, yang sudah biarlah yang berlalu. Yang akan datang ini marilah kita isi dengan makna Ramadan itu apa? Betul-betul kita mengunci segala perbuatan yang maksiat yang menjauhkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Artinya juga Ustaz Safir, sebetulnya itu udah kita ikhlaskan sajalah. Ikhlas, kan begitu. Artinya begini. Walaupun seandainya gitu, Ustaz Safir, tahu masa depan itu yang akan datang itu bagaimana, suram atau bagaimana, seperti Rasulullah jelas ada diberitahukan. Udah, sudah mereka. Jelas itu ya. Tapi karena hal itu belum terjadi, maka Allah Rasulullah menyarankan jadi imanilah apa yang sudah terjadi sekarang, jangan yang akan datang. Betul. Ikhlas. Ikhlas. Kita harus bisa memilih yang saat sekarang ini dengan keikhlasan kita. Nah, jadi melalui pelajaran kita di Ramadan ini, jadikan Ramadan itu jangan kita selalu apa? Mereka-reka yang akan datang meramal-ramal ini, ketik ini harus diramal sipulan-sipulan. Tidak bisa yang meramal akan datang persis sesuai dengan kejadian kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hanya dikhususkan kepada orang-orang apa? Orang yang betul berhamba kepada Allah. Sudah diberikan apa? Satu busyro seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada petunjuk. Tapi sesuaikah kejadian apa yang didapatnya? Belum tentu. Kan begitu? Karena itu masih prediksi. Jadi ada hal yang sangat menarik lagi nih, Ustaz. Iya. Yaitu ketika orang tidak bisa melaksanakan begitu karena mereka mengatakan aku tidak sanggup melaksanakan. Ha. Benar itu hukum Allah, tapi aku tak sanggup melaksanakannya katanya. Aha. Ini berarti dia itu sudah kafir, Ustaz. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dia sudah merubah status maksiat itu menjadi status kekafirannya. Oh, begitu. Iya, karena kenapa mengatakan tidak sanggup? Sedangkan Allah menciptakan itu adalah untuk kepentingan kita. Iya. Kalau kita sudah tidak sanggup, ya istighfar kita. Iya. Jangan kita mengatakan, ah itu kan hukum Allah katanya. Iya. Ini melegalkan apa yang sudah dilaksanakannya. Iya. Seakan-akan itu benar juga ya. Seakan itu benar. Benar. Gitu. Saya contohkan gini. Ya udahlah, saya sudah tua, nggak mau bertobat, udah nggak sholat, biar nanti anak saya atau keturunan saya yang sholat, yang berpuasa. Kenapa wak nggak sholat wak? Karena udah tua katanya. Tidak ada penghalang sholat itu mau tua mau bagaimana. Kalau dia lupa atau dan sebagainya, dia harus benar-benar konsen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu ya? Yeah. Melakukannya. Jangan awak bangga dengan apa keburukan, banggalah dengan apa aib pribadi, kan gitu ya? Iya, Ustaz Sabir. Memang hal yang sangat menarik di sini dalam kajian ayat kita ini, pertama Allah menekankan kepada kita selalu dengan kasih sayangnya, jangan sampai ibadah yang kita laksanakan itu bercampur dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan setan itu pelindung. Apa yang menjadikan setan itu pelindung? Satu, yaitu kita tidak yakin dengan apa menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga pergi kepada dukun paranormal sehingga merasakan itu adalah suatu hal yang sangat memuaskan, padahal mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita harus kembali kepada Allah kalau kita ingin betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan jangan sampai pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan seakan-akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perginya ke dukun, pergi ke paranormal, bertanya kepada orang-orang yang mana hal itu tidak diridai Allah, itu adalah bukan perbuatan yang bagus, tapi itu adalah perbuatan yang keji yang harus kita jauhi, karena itu sudah berarti kita sudah mengagungkan atau menjadikan setan itu pelindung kita. Mudah-mudahan dalam Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini menjadikan mulia kita dengan apa, dengan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita semua makhluknya melalui Rasul dengan aturan yang sangat jelas. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami dari tim Syafir Al-Azhar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.